بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Tafsir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tohan Hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan hadis al-maudhu'. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan membahas jenis hadis dhaif lain yang levelnya berada di bawah hadis maudhu'. Jadi hadis maudhu' ini hadis yang paling parah. Hadis yang paling parah kedhaifannya. Sekarang hadis matruk. Al-matruk. Kata beliau, idza kana sababu ta'ni fi rawi min at-tuhmah bil kadhib wa huwa sababu thani sumiya hadithuhu al-matruk. Apabila sebab celaan terhadap rawi itu adalah at-tuhmah bil kadhib, dituduh berdusta. Ya. Berbeda dengan al-maudhu. Al-maudhu bukan tuhmah, tapi memang dia sudah dikenal sebagai pendusta. Kalau ini at-tuhmah, tertuduh atau dituduh berdusta. Jadi levelnya lebih ringan daripada maudhu. Sumiya hadithu al-matruk, maka disebut hadisnya dengan al-matruk. Kalau rawi hadisnya, ya, di muttaham bil-kadhib, dituduh berdusta, maka hadisnya adalah hadis yang matruk. Ta'rifuhu lugatan ismu maf'ulin min at-tark. Dia adalah isim maf'ul dari tark, yakni meninggalkan. Wa tusammil arabu al-baydata ba'da ay yakhruja minha al-farj at-tarikah. Ay matrukah la fa'idata minha. Ini secara bahasa, orang-orang Arab menyebutkan telur yang intinya sudah keluar disebut sebagai at-tarikah. Ini cangkangnya itu, setelah telurnya menetas, ayamnya keluar, maka cangkangnya itu disebut sebagai at-tarikah. Ay matrukah, yaitu sesuatu yang ditinggalkan, la fa'idata minha, tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi ini dari sisi bahasa, ya, hadis matruk dari kata at-tark, ini meninggalkan, di mana orang-orang Arab menyebutkan telur, cangkang telur setelah ayamnya menetas disebut sebagai at-tarikah atau sebagai matrukah, tidak ada manfaatnya. Adapun istilahan huwal haditsul ladzi fi isnadihi rawin muttahamun bil kadzib. Adapun secara istilah yang namanya matruk adalah hadis yang pada syaratnya terdapat rawi yang tertuduh berdusta atau yang dituduh berdusta. Jadi perbedaannya dengan maudhu, kalau maudhu itu memang rawinya seorang pendusta, kalau rawinya tertuduh berdusta, ini dia hadisnya adalah hadis yang matruk. Kemudian penjelasan selanjutnya, asbabu ittihami rawi bil kadzib, sebab-sebab yang menjadikan rawi itu tertuduh berdusta. Kata beliau, asbabu ittihami rawi bil kadzib ahadu amraini huma alla yarwi dzalikal hadis illa min jihatihi wa yakuna mukhalifan liqawaidil ma'lumah. Sebab seseorang itu tertuduh dengan kedustaan, ya, sebab seorang rawi itu dituduh dengan kedustaan adalah salah satu dari dua perkara. Yang pertama, alla yarwi dzalikal hadis illa min jihatihi. Hadis itu tidak diriwayatkan kecuali dari arahnya saja, artinya dari periwayatannya saja. Wa yakunu mukhalifan liqawaidil ma'lumah. Dan apa yang dia riwayatkan menyelisihi kaidah-kaidah yang telah dimaklumi. Ya, kaidah-kaidah yang telah dimaklumi. Baik. Kemudian sebab yang kedua, ayyurafar rawi bil kadhib fi kalamihil adi lakin lam yadhhar minhul kadhibu fil hadits an-nabawi. Yang kedua, sebab dia itu tertuduh berdusta adalah dikenal dia berdusta dalam ucapannya, ucapan kesehariannya. Jadi dia dikenal suka berdusta dalam ucapan kesehariannya, atau dia pernah berdusta dalam ucapan kesehariannya. Walaupun mungkin lam yadhharu minhul kadhibu fil hadits an-nabawi, mungkin dari sisi hadis dia tidak pernah berdusta, enggak kelihatan dia pernah berdusta dalam permasalahan hadis, tapi dalam ucapan dia sehari-hari dia suka atau dia sering berdusta. Ya. Maka rawi semacam ini hadisnya matruk. Dan kadang-kadang ada orang yang sambil bercanda misalnya berdusta. Maka para ulama hadis meninggalkan periwayatannya. Misaluhu hadis Amr ibn Syamir, Amr ibn Syamir al-Ju'fi al-Kufi. Amr bin Syamir al-Ju'fi al-Kufi an Jabir an Abi Tufail an Ali wa Ammar. Ya. Dari Amr bin Syamir al-Ju'fi al-Kufi, dari Jabir, dari Abu Tufail, dari Ali wa Ammar, qala, mereka berdua mengatakan, yakni Ali dan Ammar mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kunut pada salat fajar. Wa yukabbiru yauma Arafah min salatil ghadah wa yaqta'u salatal asr akhir ayyami tasyriq. Dan beliau mulai bertakbir pada hari Arafah dari salat subuh. Wa yaqta'u salatal asr akhir ayyami tasyriq, dan menghentikan takbirnya pada salat asar di akhir hari-hari tasyriq. Ya. Waqad qala an-Nasa'i wa Daruqutni wa ghayruhuma an Amr ibn Syamir matruqul hadis. Maka Imam An-Nasa'i, demikian juga Imam Ad-Daruqutni dan yang selain keduanya menghukumi Amr ibn Syamir dengan apa? Matruqul hadis, hadisnya ditinggalkan. Ya, karena tertuduh berdusta. Kemudian rutbatuhu, tingkatan hadis dari hadis matruk ini, marrobina anna syarrul dhaif al-mawdu. Telah berlalu dari penjelasan kita bahwa sejelek-jeleknya hadis dhaif adalah hadis mawdu. Jadi ini yang paling parah kelemahannya, hadis mawdu. Wa yalihi al-matruk, kemudian di bawahnya atau di atasnya hadis mawdu, hadis matruk ini. Ya. Perbedaannya kalau hadis maudhu, perawinya adalah seorang pendusta, kalau matruk muttaham bil kadzib. Ya. Sebab yang pertama tadi kan sudah berulang orang suka berdusta. Sebuah hadis diriwayatkan hanya dari dia saja. Yang dia riwayatkan menyelisihi kaidah-kaidah umum dalam agama. Misalnya ada kaidah namanya al-bara'atu dzimmah. Al-aslu bara'atu dzimmah. Asal seseorang itu dia terlepas dari perbuatan dosa. Misalnya ada dia meriwayatkan anak pezina itu mendapatkan dosa bapaknya misalnya, atau mendapatkan dosa ibunya yang berzina. Nah, ini kan menyelisihi kaidah ammah. Wala taziru waziratu wizra ukhra, tidaklah seseorang itu menanggung dosa orang yang lain. Ya. Misalnya tiba-tiba ada dia meriwayatkan bahwa seorang anak pezina itu menanggung dosa zina bapak dan ibunya. Nah, maka dari sini kita bisa tahu, misalnya hadis itu cuma diriwayatkan dari arah dia saja, kemudian ada penyelisihan terhadap kaidah ammah. Jadi bara'atul asliyah. Seseorang itu terbebas dari perbuatan dosa kecuali kalau memang dia committed, dia melakukan suatu perbuatan dosa. Ya. Ini ciri yang pertama dari hadis matruk. Yang kedua, dari ucapan kesehariannya dia berdusta walaupun tidak dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedua, tingkatan yang lebih tinggi daripada maudhu adalah matruk. Summa mungkar, kemudian mungkar. Mungkar ada perselisihan di kalangan para ulama tentang definisinya. Ya, namun yang kuat insya Allah mukhalafatu ad-da'if liman huwa aula minhu. Penyelisihan seorang rawi yang da'if ya, terhadap rawi lain yang thiqah. Summa mu'allal, kemudian hadis mu'allal. Summa mudraj, kemudian mudraj. Mudraj yakni hadis yang disisipkan. Perkataan rawi yang disisipkan dalam hadis. Tsummal maqlub. Nanti insyaallah kita jelaskan tsumma muttarib. Kadza rattabahu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Demikianlah yang diurutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi ini adalah level-level hadis lemah, mulai dari yang paling parah sampai yang paling ringan. Ya. Jelas ya, insya Allah, matruk. Baik, sekarang munkar. Qala al-munkar. Idza kana sababu ta'ni fi rawi fuhsyal ghalat au kasratal ghulflah au kasrata al-ghuflah aw al-fisqa wa huwa sababu tsalits wal rabi wal khamis fa hadithuhu yusamma al-munkar. Apabila sebab celaan pada rawi itu adalah fuhsyal ghalat, banyaknya kesalahan dalam meriwayatkan, au kasratal ghuflah, atau banyaknya kekeliruan, ya maaf, kasratul ghuflah ini banyaknya kelalaian, ya awil fisq atau kefasikan, ini dia melakukan perbuatan dosa. Wa huwa sababu tsalits wa rabi' wa khamis, dan ini merupakan sebab yang ketiga, keempat dan kelima. Fa hadithuhu yusammal munkar, maka hadisnya disebut sebagai hadis mungkar. Baik, kalau sebabnya itu adalah banyaknya kesalahan atau banyaknya kelalaian atau kefasikan, maka hadis yang diriwayatkan oleh rawi semacam ini disebut sebagai hadis mungkar. Baik. Kemudian definisi hadis mungkar secara bahasa, ismul maf'ul min inkar diddul iqrar. Ya. Al-munkar adalah isim maf'ul dari ingkar, lawan dari iqrar, penetapan. Penetapan dan pengingkaran, ya. Lawan dari penetapan adalah pengingkaran. Wastilahan arrafa al-ulama al-hadith al-munkara bita'rifat muta'addidah. Para ulama al-hadith telah mendefinisikan hadith mungkar dengan definisi yang beragam. Ashharuha ta'rifan wahuma. Yang paling masyhurnya ada dua definisi. Jadi ada perbedaan silang pendapat di kalangan para ulama ketika mendefinisikan hadith mungkar. Wahuma. Namun yang paling terkenal ada dua definisi. Yang pertama, wal hadithul ladhi fi isnadihi rawin fahusha walatuhu. Yang pertama, definisi dari hadis mungkar adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang banyak kesalahannya atau banyak wakasrot atau kasrot ghaflatuhu atau banyak kelalaiannya, au dhahara fiskuh, atau dia menampakkan kefasikannya. Ya, ini adalah hadis mungkar. Ya, kefasikannya selain dusta ya, kalau dusta disebut hadis apa? Matruk. Atau disebut hadis maudhu. Ya, kalau dia berdusta dalam hadis, hadisnya hadis maudhu. Kalau dia berdusta dalam ucapan kesehariannya disebut hadis matruk. Kalau dia menampakkan kefasikan selain kedustaan, maka hadisnya mungkar. Wa hadha ta'rifu dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar wa nasabahu li ghairihi. Maka definisi yang pertama ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan beliau menisbahkannya kepada ulama yang lain. Wa masya ala hadha ta'rif al-Baiquni fi manzumatihi. Dan Al-Baiquni mengambil definisi ini sebagaimana yang disebutkan dalam manzumahnya. Wa munkalur fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda. Al-munkar adalah seseorang berkesendirian di mana kondisi dia, kondisi adalahnya, ya, la yahmilu tafarruda, tidak membolehkan dia berkesendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kan ta'dilnya itu tidak cukup kuat untuk dia berkesendirian, harus ada rawi yang lain yang meriwayatkan. Paham kan maksudnya? Ya, karena dia ta'dilnya dia karena banyak, banyak salah, ya, banyak kekeliruan atau menampakkan kefasikan, maka nggak boleh dia sendiri membawa hadis tersebut. Ya. Ini yang diambil oleh Al-Imam Al-Baiquni dan juga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa hadis mungkar adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang banyak melakukan kesalahan, kelalaian dan menampakkan kefasikan. Adapun definisi yang kedua, huwa ma rawahu ad-dha'if mukhalifan lima rawahu tsiqah. Definisi yang kedua adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi dhaif menyelisihi, ya, apa yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah. Ya. Ada perbedaannya dengan syadz, ya. Kalau syadz mukhalafatu tsiqah liman huwa aula minhu, penyelisihan seorang yang tsiqah terhadap yang lebih utama, ya, orang yang lebih tsiqah. Adapun mungkar yang meriwayatkan itu bukan seorang yang tsiqah tapi seorang yang dhaif, seorang yang lemah. Ya, menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah. Wa hadha ta'rifu huwa alladhi dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar wa tamaduhu. Ya. Dan ini adalah definisi yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar wa tamaduhu, dan beliau beriktimad terhadap definisi ini. Artinya beliau menguatkan bahwa inilah definisi hadis mungkar. Yaitu mukhalafatu ad-dhaif liman huwa mukhalafatul dhaif lits-tsiqat, penyelisihan seorang rawi yang dhaif terhadap rawi yang tsiqat. Wa fihi ziyadatun 'ani at-ta'rif fil awwal wa hiya qaidu mukhalafati dhaif lima rawahu ats-tsiqah. Dan dia ada tambahan daripada definisi yang pertama, yaitu diikat dengan apa? Mukhalafati dhaif lima rawahu tsiqah. Adanya penyelisihan si dhaif ini terhadap apa yang diriwayatkan oleh ats-tsiqah. Paham ya maksudnya? Ini kalau definisi awal itu cuma melihat kondisi si perawi saja, cukup bahwa dia lemah atau apa namanya? Banyak kesalahan, banyak kelalaian dan menunjukkan kefasikan, sudah cukup disebut sebagai hadis mungkar. Tapi definisi yang dikuatkan oleh Al-Hafidz selain ini tadi, selain kondisi rawinya memang tidak layak, dia menyelisihi rawi yang sahih, rawi yang thiqah. Paham tambahannya? Mas Rahmat? Dari yang thiqah itu karena dia, Kalau definisi yang pertama nggak mesti dia menyelisih rawi thiqah. Cukup dengan kondisi dia sendiri. Ya, wolat, ghofla dan fisik itu, ya, hadisnya sudah menjadi hadis yang mungkar. Nah, tapi kalau definisi yang dikuatkan oleh Al-Hafidz bahwa nggak cukup cuma itu, dia mukhalafatu thiqah. Ya, sudah dia lemah, keadaannya dia lemah, apa yang dia riwayatkan menyelisihi riwayat orang-orang yang thiqah. Ini hadis mungkar. Nah, jangan kebalik dengan syad. Ada hadis namanya hadis syad. Kalau hadis syad, itu rawinya enggak daif. Rawinya rawi thiqoh. Cuma dia menyelisihi rawi thiqoh lainnya. Dan rawi thiqoh lainnya itu jumlahnya lebih banyak. Atau lebih kuat kedudukannya daripada rawi. Ini hadis syad. Jadi kalau hadis mungkar, rawinya daif. Daif menyelisihi thiqoh. Kalau hadis syad, thiqoh, tapi menyelisihi orang yang lebih thiqoh atau sekumpulan orang yang jumlahnya lebih banyak daripada dia. Ini perbedaan antara syad. Makanya kata beliau di sini, al-farku bainahu wa baina syad. Perbedaan antara hadis mungkar dengan hadis syad, an-nasyad ma rawahul maqbul, mukhalifan lima rawahu man huwa awla minhu. Kalau hadis syad adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang makbul, sebenarnya diterima periwayatannya, tapi apa? Mukhalifan lima rawahu man huwa awla minhu. Dia menyelisihi ya periwayatan orang-orang yang lebih utama daripada dirinya, baik dari sisi kesikohan maupun dari sisi jumlah. Ini hadis syad. Dia sebenarnya diterima hadisnya. Cuma permasalahannya apa yang dia riwayatkan itu menyelisihi riwayat orang-orang yang lebih fiqoh. Riwayat orang-orang yang lebih fiqoh. Anal munkar ma rawahu dhaif mukhalifan lima rawahu thiqah. Adapun hadis munkar adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi dhaif menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqah. Ya, ini bedanya Pak, digaris di apa? Dicetak hitam, kalau di tempat ana dicetak hitam. Makbul, rawi makbul dengan rawi dhaif itu dicetak hitam. Ini yang membedakan. Kalau syad itu rawi makbul menyelisihi rawi lain yang lebih thiqah. Adapun mungkar, rawinya dhaif menyelisihi yang lebih thiqah. Fa yu'lamu min hadza annahuma yastarikani fi ishtiratil mukhalafah wa yaftariqani fi anna syadza rawihi makbul. Maka diketahui dari sini bahwa hadis makbul, hadis mungkar dan hadis syad ya yashtarikani fi ishtiratil mukhalafah, sama-sama mempersyaratkan mukhalafah, penyelisihan. Wa yaftariqani fi anna syad rawihi makbul. Tapi perbedaannya bahwa hadis syad itu rawinya rawi yang makbul, diterima hukum asalnya, penerima apa periwayatannya diterima ya, akan tetapi dia menyelisihi yang lebih thiqah. Wal munkar rawihi dhaif. Adapun hadis mungkar, rawinya memang rawi yang lemah. Sudah lemah menyelisihi yang lebih kuat daripada dia. Qala Ibnu Hajar, faqad ghafala man sawwa bainahuma. Maka telah lalailah orang yang menyamakan keduanya. Jadi syad, ada beda yang signifikan antara syad dengan mungkar. Kalau syad itu penyelisihan yang dilakukan oleh seorang rawi yang makbul, rawi yang diterima. Adapun mungkar, penyelisihan yang dilakukan oleh seorang rawi yang dhaif, ya sudah dhaif menyelisihi lagi. Kalau syad ya pasti diterima, tapi apa? Karena ada penyelisihan. Jadi tidak diterima hadisnya. Contohnya sekarang kata beliau. Misalul li ta'rifil awwal. Contoh hadis mungkar berdasarkan definisi yang pertama. Ma rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah min riwayati Abi Zukair Yahya bin Muhammad ibn Qais an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah marfu'an. Qulu al-balaha bitamr fa inna ibna Adam idza akalahu wadiba syaitanu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, makanlah kurma muda dengan kurma yang kering. Karena sesungguhnya apabila anak Adam memakannya, maka syaitan akan murka. Dalam sanadnya ada siapa? Abu Zukai. Abu Zukai Yahya bin Muhammad ibn Qais. Kata An-Nasa'i, hadza hadithun munkar. Tafarrada bihi Abu Zukair wa huwa syekhun salih. Akhraja lahu Muslimun fil mutaba'at. Wairu annahu lam yablug mablagha man yuhtamal tafarruduhu. Perhatikan ucapan An-Nasa'i terhadap rawi ini. Kata An-Nasa'i, hadis ini adalah hadis yang mungkar karena Abu Dzukair telah berkesendirian dan dia adalah seorang syekh yang saleh. Ya. Imam Muslim, kata An-Nasa'i, telah mengeluarkannya dalam mutaba'at sebagai apa? Pengikut saja, bukan riwayat yang utama. Ya, bukan riwayat yang utama, tapi dia riwayat untuk memperkuat saja. Wa annahu lam yabluq mablagha man yuhtamal tafarruduhu. Hanya saja Abu Dzukair ini belum sampai pada derajat yang memperbolehkan dia meriwayatkan hadis secara berkesendirian. Harus ada yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut baru diterima hadisnya. Ya. Kita kembalikan ke definisi awal tadi apa? Tafarrud. Ya. Definisi hadisnya itu adalah hadis yang di dalam sanadnya ada seorang rawi yang banyak melakukan kesalahan, kelalaian, dan juga menampakkan kefasikan. Ya mungkin si Abu Dzukair ini, irhamukallah, ya banyak goflah. Sehingga dia enggak boleh meriwayatkan hadis itu secara berkesendirian. Ini contoh hadis mungkar menurut definisi yang pertama. Enggak ada penyelisian ya. Enggak ada penyelisian terhadap riwayat yang lebih kuat. Cuma itu tadi, dalam sanadnya ada rawi yang kasratu ghaflah. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, misalu li ta'rifi tsani ma rawahu Ibnu Abi Hatim min tariq Hubaib bin Habib Az-Zayyad an Abi Ishaq anil Aizar Ibnu Khuraith an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man aqama shalah wa ata zakah wa hajjal baita wa soma wa qara dhaifa dakhala al jannah. Perhatikan hadis ini, apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Abi Hatim dari jalan Hubaib bin Habib Az-Zayyad dari Abi Ishaq, dari Aizar bin Khuraith, dari Ibni Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat dalam periwayatannya Hubaib bin Habib ini, beliau mengangkat hadis ini sampai kepada Nabi SAW. Artinya hadisnya hadis yang marfu'. Ya, barang siapa yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian haji ke Baitullah dan berpuasa, serta menjamu para tamu, maka dia akan masuk surga. Qala Abu Hatim, wa huwa munkarun. Ya. Hadis ini adalah hadis yang mungkar. Li'anna ghairahu minasikot rawahu an Abi Ishaq mawqufan wa huwal ma'ruf. Ya, karena ini hadis yang mungkar. Karena semua rawi yang meriwayatkan dari Abu Ishaq, semuanya meriwayatkan hadis ini secara mawquf. Jadi ucapan Ibnu Abbas saja, tidak sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ini terdapat apa? Penyelisihan. Ya, Hubaib bin Habib ini dia seorang rawi yang dhaif, kemudian dia menyelisih riwayat yang lain. Kenapa? Yang lain meriwayatkan hadis ini mauquf hanya sampai kepada Abdullah bin Abbas, sedangkan dia merafakkannya sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ini adalah hadis yang mungkar menurut definisi yang kedua. Jadi selain dia rawinya lemah, ada tafarrud, ya, ada apa? Mukhalifan. Yani ada mukhalafah terhadap riwayat lain yang lebih kuat. Walaupun ya. Matanya mirip. Walaupun matanya sama. Jadi ya, hadis itu harus sama plek gitu. Ya, bisa jadi teksnya sama tapi yang satu marfu, yang satu mauquf. Ah, berarti kan ada perbedaan di sini. Kita lihat ini. Yang marfu ternyata lemah. Ya, yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata lemah. Ya. Adapun yang lain meriwayatkannya secara mauquf. Maka yang sahih adalah mauquf dia. Jangan dinisbahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, tapi dikatakan bahwa ini adalah ucapannya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, jadi perbedaannya di sini. Orang lain ya rawi-rawi yang thiqah meriwayatkannya hanya sampai kepada Abdullah bin Abbas. Tiba-tiba Hubaib Ibn Habib Az-Zayyad dan dia adalah seorang rawi yang dhaif. Dia meriwayatkan hadis ini sampai kepada Nabi. Berarti ada mukhalafah, ada penyelisihan yang di yang terdapat pada riwayatnya Hubaib bin Habib Az-Zayyad. Maka dikatakan hadis ini adalah hadis yang mungkar. Seperti apa yang disebutkan dalam definisi ma rawahu dhaif mukhalifan lima rawahu thiqah. Ya, apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah. Rawi-rawi yang thiqah meriwayatkannya mauquf sampai kepada Abdullah bin Abbas, sedangkan dia sudah lemah, dia meriwayatkannya pun menyelisih riwayat tadi. Dia rafa'kan hadis tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Paham tu? Paham ya? Rutbatuhu, ya, kita bayanu min ta'rifi al-munkar al-mazkurin al-mazkurain ya anifan annal munkar min anwa'id da'if jiddan. Jelaslah dari dua definisi munkar yang telah kita sebutkan baru saja bahwa munkar ini merupakan jenis hadis dhaif ya yang kuat sekali kelemahannya, apa yang sangat lemah. Hadis dhaif yang sangat lemah. Li'annahu imma rawi imma rawihi dhaifin imma rawihi dhaifun mausufun bil fushil ghalat aw kasratul ghaflah aw al fisq imma rawihi dhaif mukhalifan fi riwayatihi tilka riwayat tsiqah. Ya, sama saja, baik itu karena rawinya adalah rawi yang dhaif yang disifati dengan banyak kesalahan, banyak kelalaian atau kefasikan, atau rawinya adalah rawi yang lemah yang menyelisihi riwayat orang-orang yang lebih tsiqah. Mau pakai definisi ini maupun definisi yang kedua, kilal kismain fihi dha'fun syadid. Kedua jenis hadis mungkar ini ya memiliki kelemahan yang demikian parah. Lidzalika marra bina fi bahthin matruk annal munkar ya'ti fi syiddati dha'fi ba'da martabatil matruk. Maka telah lewat ya, telah berlalu penjelasannya ketika kita membahas hadis matruk bahwa hadis mungkar itu datang hanya levelnya setelah level hadis matruk ya fi syiddati dha'fi ba'da martabatil matruk, dia berada pada level lemah setelah hadis matruk. Jadi hadis maudhu, hadis matruk, hadis munkar ya. Jadi apa yang kita kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, kita sudah jelaskan dua jenis hadis lemah. Yang pertama hadis matruk. Kapan sebuah hadis disebut hadis yang matruk? Karena di ketika di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang muttaham bil kadzib. Muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Ya, bagaimana cara kita melihat dia itu tertuduh berdusta? Yang pertama, apa yang dia riwayatkan menyelisih kaidah-kaidah umum dalam agama. Ya. Dan dan hadis tersebut hanya datang dari arah dia saja, enggak datang dari arah yang lain. Kemudian yang kedua, diketahui bahwa dia berdusta dalam ucapan kesehariannya. Maka hadis rawi-rawi yang semacam ini disebut hadis-hadis yang matruk, ditinggalkan. Adapun munkar ada dua definisinya. Yang pertama, rawinya adalah kasratul ghaflah atau kasratul al-ghalat atau awil fisq. Ya, dia memiliki apa? Kelalaian, kelemahan, banyak salah, banyak keliru dalam periwayatan, demikian juga dia menampakkan kefasikan. Ya, maka ditolak hadisnya. Atau ya, yang kedua ada tambahan, apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif menyelisihi riwayat hadis-hadis yang rawi-rawi lain yang lebih tsiqah. Wallahu taala a'lam bissawab. Nakifirona fa insyaallah Odan atau hari Senin kita akan masuk ke definisi hadis ma'ruf. Hadis ma'ruf ini lawan saja. Atau kita baca saja ya. Al-ma'ruf ta'rifuhu lugatan huwa ismul maf'ul min arafa. Hadis ma'ruf adalah hadis secara bahasa diambil dari kata arafa ya, isim maf'ul dari arafa, artinya diketahui. Ya, ma'ruf artinya diketahui. Istilahan jadi ingat komandan nih. Istilahan ma rawahu thiqah mukhalifan lima rawahu dhaif. Ya. Adapun secara istilah adalah apa yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh dhaif. Ini lawan dari hadis mungkar. Ya, lawan dari hadis mungkar. fahuwa bihadal makna muqabilun lil munkar au bitakbir adab wa muqabil li ta'rif munkar alladhi itamadu al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, maka kita lihat di sini bahwa maknanya berlawanan dengan hadith munkar atau dengan definisi yang lebih mendalam dari Al-Hafidz, yaitu dia menyelisihi apa au bi ta'bir adaq huwa muqabil li ta'rif munkar alladhi tamadu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini menyelisihi apa lawan dari hadith munkar yang sesuai dengan definisi Al-Hafidz. Ya, mukhalifan lima rawahu thiqah. Jadi ada hadis mungkar ini yang menyelisihi rawi thiqah. Lawannya hadis ma'ruf, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah menyelisihi periwayatan rawi-rawi yang lemah. Misaluhu amma misaluhu fahuwa misal sani alladhi marra fi naw'il munkar wa huwa man aqama shalah wa ata zakah wa hajjal bait wa shoma wa qara ad-dhaif dakhala jannah. Lakin min tariqi as-siqat alladina rawahu mauqufan ala Ibni Abbas. Ya, contohnya hadis ma'ruf, hadis yang sama dengan yang kita sebutkan, tapi dengan periwayatan yang mauquf dari Ibnu Abbas. Bukan dengan periwayatan yang marfu sampai Nabi SAW, tapi sampai Ibnu Abbas saja. Ay annahu min kalami Ibni Abbas, yaitu periwayatan yang hanya sampai kepada ucapannya Ibnu Abbas. Walaisa min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aksu riwayati Hubaib alladhi rawahu marfu'an, dan ia merupakan lawan atau kebalikan dari periwayatan Hubaib yang diriwayatkan secara marfu'. Li'anna Ibnu Abi Hatim qala ba'da an saqa hadis Hubaib marfu' huwa munkarun li'anna ghairahu min as-siqat rawahu min Abi Ishaq mauqufan wa huwa al-ma'ruf. Karena Ibnu Abi Hatim setelah beliau menyampaikan hadisnya si Hubaib tadi yang disampaikan sampai marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan huwa munkarun. Hadisnya Hubaib ini adalah hadis yang mungkar. Kenapa? Li'anna ghairuhu min ats-thiqat rawahu an Ibni Abi Ishaq mauqufan. Karena rawi selain Hubaib, ya, meriwayatkan hadis ini secara mauquf dari Abi Ishaq. Wa huwa ma'ruf, maka riwayat inilah yang ma'ruf. Ya, lawan dari mungkar. Yang ma'rufnya dia mauquf, adapun yang mungkar dia marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ma'ruf ini bukan nau min anwa hadis dhaif, ya, bukan, cuma apa? Dia menjelaskan, beliau menjelaskan bahwa lawan dari mungkar itu adalah hadis ma'ruf. Baik, coba besok hari Senin kita lanjutkan dengan pembahasan hadis syad. Hadis syad. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nakif lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.